kuntur, naidam kumbang, puas ku jaga si bunga impian, gugunnya sebelum berkembang. Hendaklah ku rasa, puncaknya gunung hendak ditawan, tidaklah.